Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat demi nikmat yang tercurahkan kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak terhingga, tidak terkira nikmat yang telah Allah curahkan. Di antaranya bulan Ramadan, Allah masih menetapkan iman dan Islam sehingga kita mampu semangat melaksanakan aktivitas ibadah dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lainnya. Tidak lain tidak bukan adalah pertolongan, bantuan dari Allah SWT. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Keimanan itu terwujud atas izin Allah SWT. Apalagi ketika kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan kebaikan, berkah melimpah di bulan tersebut. Secara khusus ibadah puasa, ya, yang Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk melakukannya di bulan yang mulia ini. Belum lagi majlis ilmu, saling mengingatkan, saling mewasiatkan adalah nikmat yang tidak terkira. Bahkan dahulu para salaf kita ketika puasa, mereka memilih untuk berlama-lama tinggal di masjid, berdiam diri di masjid, tidak sibuk dengan kegiatan duniawi. Tidak menghabiskan waktu dengan singgungan kontak bersama orang lain yang memungkinkan perselisihan, salah paham, ya, akhirnya mengurangi nilai puasa kita. Mereka berdiam diri di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anahu kana wa ashabuhu idza shamu, disebutkan dalam Hilyatul Aulia bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya, murid-murid beliau, dahulu mereka ketika puasa qa'adu fil masjid, mereka duduk di masjid. Wa qalu, mereka mengatakan, nutahhiru siyamana, kita sucikan puasa-puasa kita, kita bersihkan puasa kita. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan generasi terbaik umat ini. Beliau bersama para murid-murid beliau lebih memilih tinggal di masjid. Ya, keseharian yang telah sibuk dengan ilmu, dengan ibadah, ya, di bulan yang khusus Ramadan ini mereka lebih memfokuskan diri mereka untuk tetap memilih masjid, tinggal di masjid. Ya, nutahhir siyama, kita sucikan puasa-puasa kita. Maka ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, taufik untuk kita merasa terkait dengan masjid. Aktivitas kita adalah masjid, ya, sering di masjid. Maka ini sebuah taufik dari Allah SWT. Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua agar benar puasa kita berkualitas, ya, bersih dari pembatal-pembatal pahala puasa. Lahu wa rafat, ucapan sia-sia, keji, ya, dan berbagai hal yang akan mengurangi atau membatalkan bahkan pahala puasa. Maka jangan sampai kesempatan Ramadan kita ini berlalu begitu saja. Berlalunya dunia mestinya lebih sepele bagi kita daripada berlalunya kesempatan emas bulan Ramadan, yang qiraatul Quran, sedekah, qiyamul lail, dan berbagai kegiatan ibadah sangat bernilai pada saat itu. Ibnu Taimin rahimahullah, beliau menyampaikan nasihat tajid ahlul akhirah la yahtammuna bima yafutuhu minad dunya in ja'ahum minad dunya syai'un qabiluhu wa in fatahu syai'un lam yahtammu bihi. Kata beliau, ahlul akhirah, orang yang mementingkan akhirat, mereka tidak terlalu pusing dengan perkara dunia. Apa yang hilang dari dunia, ya, tidak terlalu mereka pikirkan. In ja'ahum minad dunya syai'un qabiluh, kalau datang dunia kepadanya, mereka terima dengan cara yang halal sebagai karunia rizki dari Allah, mereka menerimanya. Wa in fasahum, kalau hilang, terlewatkan dari mereka, lam yahtamu bihi, santai saja, bukan satu hal yang menjadi masalah bagi mereka. Berbeda dengan akhirat, urusan akhirat, ketika kesempatan beramal hilang, ya, sedih luar biasa, berhayal, berandai-andai untuk bertemu lagi, kesempatan mendapatkan lagi kesempatan tersebut untuk bisa beramal saleh. Ini ahlul akhirah, ya, orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Seberapa kesedihan kita terhadap dunia yang lewat, yang kita harapkan kemudian tidak bisa kita jangkau, seukuran itu pula keimanan kita terhadap akhirat. Ya, karena akan berbanding lurus dengan sejauh mana kesedihan kita terhadap perkara akhirat yang terlewatkan. Maka inilah kesempatan, inilah saatnya kita memperbanyak amal soleh. Setelah kita sebutkan, sering kita bacakan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira itu. In kana awwalu lailatin min syahri ramadhan sufidat asyayatin wa maradatul jins wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla lailatin ya bagil khair aqbil wa ya bagil syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailatin. Sejak awal malam Ramadan dibelenggu setan-setan, yaitu setan yang jahat. Ditutup rapat pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Dibuka lebar pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Kemudian penyeru setiap malamnya, ya, mengatakan, memanggil, ya bagial khair akbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari segera lakukan. Waya bagial syar aksir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, cegah, tahan diri kalian. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Wadhalika fi kulli lailatin, yaitu setiap malamnya. Kesempatan yang emas, tidak ada kesempatan yang sebagaimana bulan Ramadan ini. Ibn Rajab rahimahullah mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, la yazal iblis yara fi mausimil maghfirah wal itqi minan nar ma yasu'uhu. Ya, iblis senantiasa sedih, merasa sakit pada apa yang dia lihat pada bulan-bulan maghfirah, hari-hari maghfirah, yaitu bulan Ramadan, dan saat manusia diselamatkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Maka beliau mengatakan dalam Lataiful Ma'arif bagian yang lain, ya man damat khasaratuhu qad aqbalat ayyamu tijarah al-rabihah, wahai orang yang senantiasa rugi, telah datang hari-hari perdagangan yang pasti menguntungkan. Bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan dengan ketaatan tidak akan merugi. Man lam yarbah fi hadhihi syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Siapa yang tidak beruntung pada bulan ini, maka kapan dia akan beruntung? Paksa jiwa, ya, tundukkan syahwat untuk taat, memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ya. Kita hadirkan, kita ingat janji Allah SWT, berbagai kemuliaan yang Allah berikan pada bulan tersebut, sehingga akan membuat kita ringan untuk melakukan berbagai ibadah. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar rahimahullah menyampaikan, qad su'ila ba'du salaf an sababi thiqalil hasanah wa khiffati sayyi'ah. Sebagian salaf ditanya tentang sebab kenapa kebaikan itu berat dilakukan, sementara perbuatan jelek sangat ringan dikerjakan. Qala, maka jawabnya adalah, lianal hasanah hadarat muraratuha wa ghabat halawatuha. Karena kebaikan itu pahitnya di depan. Ya, kita harus sholat tarawih satu juz misalnya, capek, ya, pegel, ngantuk, letih, lelah. Ya, hadarat muraratuha, pahit di depan. Ya. Dan ghabat halawatuha, manisnya itu belum terlihat. Ya. Karena nanti Allah tunda. Ya. Pada waktu yang akan datang. Setelahnya atau nanti di akhirat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu fala ta'lamu nafsun ma ukhfa lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Ya. Khulul 'ain, bidadari yang Allah siapkan dan berbagai kenikmatan. Fasaqulat, sehingga berat karena yang dirasa adalah pahitnya dahulu. Fala yahmilannaka siqaluha ala tarkiha, maka perasaan berat jangan membawamu, jangan mempengaruhimu untuk meninggalkan ketaatan tersebut. Abaikan. Pahit, sabar. Letih, ngantuk, lawan. Ya. Harus berjuang. Wa masayyi'ah, adapun kejelekan, kata beliau, hadrat halawatuha, manisnya kontan, segera dirasakan. Ya, tidur nyaman. Ya. Lainnya qiraatul Quran, mending tidur. Ya. Santai badannya. Manis di depan. Wa ghabat mararatuha, pahitnya, akibatnya belum nampak. Fadzalika khaffat, oleh sebab itulah terasa ringan melakukan kemaksiatan, kejelekan. Fala yahmilannaka khiffatuha ala irtikabiha, maka jangan sampai perasaan ringan mudah melakukannya itu membawamu, ya, mempengaruhimu untuk menerjang, ya, melanggar batasan-batasan Allah, melakukan maksiat. Jadi memang ada perjuangan, membutuhkan kesabaran dalam perjuangan tersebut, perlu berkorban, ya. Maka siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, apa yang dia rasakan nikmat saat itu dia tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, berlipat-lipat. Ya. As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau mengatakan, mantarka syai'an lillah tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan padahal jiwanya itu sangat berhasrat. Ya. Maka awadahu Allahu khairan minhu, Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat Allah akan ganti. Ketika seorang meninggalkan maksiat misalnya, kontan di dunia pasti Allah akan ganti, tenang hatinya. Ya. Bahagia dia merasakannya. Di dunia Allah berikan kontan segera. Belum lagi nanti di akhirat. Orang yang bermaksiat, ya, mungkin wajahnya nampak sumringah tersenyum, tapi hatinya sempit, ya, dadanya sempit, ya, dosa akan membayangi, hilang keberkahan hidupnya. Dunia dan akhirat Allah akan mengganti yang lebih baik. Faman taraka ma'asyallah wa nafsuhu tashtahiha, siapa yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sementara jiwanya itu bernafsu, awadahullahu imanan fi qalbihi, Allah akan menggantikan keimanan dalam hatinya. Ya, muncul cahaya keimanan dalam jiwanya. Wasi'atan wa insyirahan wa barakatan fi rizqihi, kelapangan, keluasan, keberkahan dalam rizkinya dengan meninggalkan maksiat. Ini balasan duniawi yang Allah berikan. Wasihatan fi badanihi, kesehatan pada badannya. Ma'ama lahu min thawabillahi alladhi la yaqdir ala wasfihi. Ya. Dan bersamaan dengan pahala yang telah Allah siapkan nanti di akhirat, yang tidak ada seorang pun yang mampu mensifati pahala tersebut. Wallahul musta'an. Ya. Jadi hadirkan janji Allah terhadap sebuah amalan, sehingga akan buat kita merasa terdorong untuk melakukannya. Ya. Akan buat kita lebih mampu untuk mengekang syahwat, mendukakan nafsu, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai ketaatan tersebut, meninggalkan berbagai kemaksiatan. Ya. Dan inilah saat inilah kita untuk berlomba berlatih, ya, menempa diri kita untuk membiasakan diri dalam ketaatan. Bulan Ramadan, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, janji ampunan bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, berusaha menyempurnakan puasanya, berusaha meraih berbagai keutamaan yang ada di sana. Di antara keutamaan dalam bulan Ramadan yang kita mesti mempersiapkan sejak dini untuk meraihnya adalah amalan, ya, yang ada pada akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari di bulan Ramadan. Terlalu sering kita mendengar keutamaan dan berbagai karunia yang Allah siapkan di 10 akhir di bulan Ramadan. Namun karena iman itu lemah, perlu terus untuk diingatkan. Dan inilah tarikhah Al-Quran. Sekian banyak perintah Allah ulang-ulang, sekian banyak larangan Allah ulang-ulang, kisah Allah ulang-ulang dalam banyak tempat. Karena manusia tabiatnya dzaluman jahula, ya, harus sering diulang-ulang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, ingatkanlah, berikanlah peringatan. Karena peringatan akan bermanfaat pada orang-orang yang beriman. Bagaimana kita menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan kita sekarang berada di pertengahan? Sekian hari telah lewat kesempatan emas tersebut, masih tersisa separuh. Ya. Secara khusus 10 hari terakhir mestinya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Jangan sampai terlewatkan. Waktu yang barangkali kita tidak akan mendapatkan kembali. Wa man lam yarbah fi hadha asyhar fa fi ayyi waqtin yarbah. Siapa yang tidak beruntung pada bulan ini, maka kapan lagi dia akan beruntung? Ya. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari bulan Ramadhan, ya, melebihi kesungguhannya di selainnya. Kita tahu, kita yakin bahwa beliau adalah manusia yang paling bersemangat. Ya. Dari bangun tidur menuju tidur kembali, dalam tidur beliau, ya, penuh dengan adab-adab, penuh dengan nilai-nilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Berzikir, berdakwah, ibadah. Ya. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Ramadan beliau lebih bersemangat. Di akhir bulan Ramadan, ya, beliau lebih lagi bersemangat. Dalam kata Bukhari dan Muslim, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa iqadha ahlah wa jadda wa shada al-mi'zar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, ahya layla. Beliau menghidupkan malam. Waiqad ahlah, membangunkan keluarganya, istri-istri beliau. Wajad, dan bersungguh-sungguh. Wasyad al-ma'zar, dan menguatkan, mengencangkan kain sarung beliau. Ya. Kenapa kita bersungguh-sungguh pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan tersebut? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Bukhari, An Sa'd bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'mal 'amal ahli an-nar. Wa innahu min ahli al-jannah. Wa ya'malu 'amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar. Wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, sungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan penduduk neraka, namun sesungguhnya dia termasuk penduduk surga. Di akhirnya Allah berikan taufik untuk bertaubat. Iya. Ada orang yang semacam ini. Iya. Dengan rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taubatnya di akhir hidupnya. Wa ya'malu 'amal ahli jannah, ada seorang yang melakukan amalan penduduk surga. Seolah-olah seorang yang saleh. Wa innahu min ahli an-nar, ini kebanyakan orang. Namun ternyata dia termasuk penduduk neraka. Beramal hanya untuk dilihat. Iya. Untuk dinilai agar diomong orang. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, hanyalah amal itu sesuai dengan penutupnya. Sehingga kita berupaya untuk menutup amalan di bulan Ramadan dengan amal yang terbaik. Ya. Ketika kita dengan jujur telah berusaha melakukan kebaikan semenjak awal, maka kita harapkan istiqomah. Ya. Karena para ulama menafsirkan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kata mereka, man asya alaiha mata alaih. Siapa yang man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dengan sesuatu, terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan dimatikan dalam keadaan tersebut. Sehingga kita punya harapan. Ya. Allah akan menutup akhir Ramadan kita dengan penutup yang baik. Ketika kita sejak awal semangat jujur dalam meraih berbagai ketamaan di bulan Ramadan tersebut. Selain itu, satu waktu yang sangat istimewa yang disebutkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lain meriatkan secara makna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir. Beliau menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Carilah di 10 malam terakhir, yakni Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum, kalau kalian merasa lemah tidak mampu menghidupkan sepanjang malam itu, atau ajiza atau lemah, fala yughlabanna 'ala sab' al-bawaqi, jangan terkalahkan 7 yang sisa. Jadi inilah beliau mencari malam Lailatul Qadar sehingga semangat. Ya. Keutamaan yang tidak asing lagi bagi kita dalam sebuah surat yang kita menghafalnya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Satu malam itu, malam Lailatul Qadr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah warruh. Para malaikat serta Jibril turun fiha pada malam tersebut, bi'idni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Diterangkan oleh mufassirin, As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yaqulu ta'ala mubayyinan li fadl al-Qur'ani wa 'ulwi qadrihi. Di awal ayat, awal surat, Allah menjelaskan tentang keutamaan dan tingginya derajat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Yaitu Allah turunkan di awalnya, permulaan, yaitu di bulan Ramadan. Ya. Dengan Al-Quran Allah merahmati hamba dengan rahmat yang luas, yang hamba tidak akan mampu mensyukuri nikmat karunia diturunkannya Al-Quran. Kemudian sumiyat Lailatul Qadar. Kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Li'idhami qadriha wa fadliha indallah. Karena agungnya kedudukan dan kemuliaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajali wal arzaqi wal maqadir al-qadariyah. Dan pada malam hari itu pula ya, ditetapkan takdir tahunan untuk ajal, rizki dan takdir-takdir yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, dalam surat Ad-Dukhan. Thumma fakhama sya'naha wa'azzama miqdaraha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan keagungan bulan malam tersebut, malam Lailatul Qadar, ya, pada ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan dari Allah yang maknanya adalah penekanan. Ya, karena secara muqaddar, yakni di sana terjawab fa'inna sya'nahu jalilun, fa'inna sya'naha jalilun. Ya. Yaitu urusannya itu sangat agung. Hadza mimma tatahayyar fihi al-albab wa tandahishu lahul uqul. Keutamaan yang agung yang hati terheran-heran, akal merasa kagum. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala ahli al-umma adh-dha'ifa al-quwa wal-quwa, di mana Allah memberikan karunia kepada umat yang lemah ini di lailatin, dengan satu malam, yakunul amalu fiha biqabil yuqabil wa yazid al-alfi syahr. Ya, Allah berikan karunia pada umat ini yang lemah dengan satu malam yang amalan dikerjakan pada malam tersebut setara atau bahkan lebih, yazid, lebih daripada 1000 bulan. Umru rajulin mu'ammar umran tawilan naifan wa tamanina sanah. Yaitu lebih baik daripada seorang yang diberi umur yang panjang 80 tahun lebih. Ya. Lebih baik. Dalam umur yang panjang itu penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah. Ya. Nah, ini keutamaan malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takif wa yaksir min at-ta'abbud fil ashr al-akhir min Ramadan raja'a Lailatul Qadar. Oleh sebab itu kata beliau As-Sa'di rahimahullah, Rasulullah i'tikaf, memperbanyak ibadah di akhir ya bulan tersebut, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, man soma imanan wahtisaban Ghufir lahu ma taqaddama min dambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, penuh dengan keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, salat malam, qiraatul Quran, imanan wa ihtisaban, karena mengharap pahala dari Allah, penuh dengan keimanan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Lalu bagaimana mencarinya? Ya. Usaha apa yang bisa kita lakukan? Tadi telah kita singgung dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Yaitu ahya al-lail, menghidupkan malam. Apa maksud menghidupkan malam? Ulama berbeda pendapat. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan yaitu tidak tidur kecuali sedikit, artinya ada tidur. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Hasan Ubaidullah bin Muhammad Abdussalam dalam Mir'atul Mafatih. Ahya lailahu ay istaghraqahu bisahr fi sholati wa ghairiha aw ahya mu'dhamu aw ahya mu'dhamahu. Ya. Yaitu menghabiskan begadang dengan salat malam dengan salat dan ibadah yang lainnya semalam suntuk. Ya. Atau pendapat yang lain, mayoritas malam tersebut liqauliha, karena berdasarkan sebuah hadis sahih, ma'alimtuhu qama lailatan hatta sabah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah ya salat malam sampai subuh. Ini satu pendapat. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam penukilan pendapat yang ada menyebutkan bahwa maksudnya adalah menghidupkan seluruh malam tersebut. Dalam Fathul Bari beliau mengatakan wa ahya lailahu ay saharahu fa ahyahu bi ta'ah wa ya nafsahu bi sahrihi fihi liana nauma akhul maut. Menghidupkan malamnya adalah begadang. Ya. Wa ahyahu fa ahyahu bi ta'ah, menghidupkannya dengan berbagai ketaatan. Dan menghidupkan dirinya maksudnya tidak tidur. Ya, li'ana naum akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Ya. Dalam hadisnya Jabir Ibn Abdullah dan yang lainnya, an-naum akhul maut wa la yanamu ahlul jannah. Rasulullah mengatakan naum, tidur itu adalah saudaranya kematian. Makanya penduduk surga mereka tidak ada yang tidur. Ya. Nah, ini mendukung menguatkan makna ahya, menghidupkan, berarti apa? Tidak tidur. Ya. Karena tidur berarti bermakna mematikan. Adapun pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang yang ingin sholat malam ya, sepanjang hari tidak tidur, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas, ya, dikatakan tentang tiga golongan orang. Ya. Mereka bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadah beliau di rumah. Sebagiannya kemudian mengatakan setelah mendapatkan informasi dari istri Nabi, qala ba'duhum ya, la anamu la firas, la akul laham, aku tidak akan makan daging, aku tidak akan tidur di atas ranjang. Ya. La tazawwaju an-nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Syahidnya adalah ada yang mengatakan saya tidak akan tidur. Ya, ini maksudnya ibadah semalam suntuk, setiap malam. Maka Rasulullah mengingkari. Ya, fahimillah wasna alaihi. Faqala ma balu aqwamin qalu hakadha wa kadha. Ya. Beliau memuji Allah, menyanjungnya, kemudian mengatakan, kenapa orang mengatakan ini? Kenapa ada orang mengatakan demikian dan demikian? Lakin usalli wa anam wa asumu wa aftir wa atazawwaju nisa, namun aku, ya, sunnahku, kata beliau, salat dan tidur, puasa juga berbuka, wa atazawwaju nisa, menikah juga. Faman raqiban sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dariku. Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Beliau mengingkari orang yang bertekad untuk menghidupkan malamnya terus menerus tidak akan tidur. Ya, maka bisa kita jawab bahwa hadis ini umum. Keumuman orang tidak boleh menghidupkan malam sepanjang hidupnya. Ayo, tanpa tidur. Sementara hadis Lailatul Qadar itu khusus. Khusus malam itu boleh. 10 hari terakhir boleh. Ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, ai istighraqa bisahri bisalah wa ghairiha, yaitu menghabiskan malam dengan begadang, salat dan semacamnya. Ibrah-ibrah yang lain. Wa ma qawlu ashabina yukrahu qiyamu kulli lailah. Adapun pendapat sebagian mazhab kami yang mengatakan dimakruhkan menghidupkan seluruh malam, salat sepanjang malam, fa ma'nahu ad-dawam alaih, maknanya adalah terus-menerus. Ya. Sepanjang waktu. Walam yakulu bikarahati lailatin aw lailataini aw ashrin, dan tidak memakruhkan, tidak mengatakan makruh menghidupkan satu malam saja, dua malam saja, atau 10 malam saja, yaitu di akhir bulan Ramadan. Iya. Nah, ini tentang makna wa ahya al-laila, menghidupkan malam. Iya. Wasadda ma'zar wa iqadha ahlah, jelas membangunkan keluarganya, yaitu agar mereka juga ikut beribadah. Wasadda ma'zar, dan beliau mengencangkan kain sarungnya. Maksudnya apa? Ya. Kalau wasadda ma'zaru ay i'tizalun nisa. Wa bidzalika jazama Abdul Razzaq Al-Thawri Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahwa syadul me'zar artinya menjauhi istri. Ini yang diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Ada sebagian yang berpendapat syadda me'zarahu artinya giat, semangat dalam ibadah. Ya. Beliau menyebutkan khilaf yang cukup panjang. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan waqad waqa'a fi riwayat Asim ibn Dhamrah, telah datang dalam riwayat Asim ibn Dhamrah al-madhkurah, syadda mi'zarahu wa tazala an-nisa. Disebutkan dua sekaligus. Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu waktu jalan nisa, berarti dibedakan antara menjauhi istri dan semangat dalam ibadah. Ya. Nah, ini terkait dengan upaya usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar tersebut? Ya. Sering kita mendengar malam-malam ganjil, bagaimana kita menghitung malam tersebut? Dalam data Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tahrau lailatul qadri fil witri min al ashril awakhir min ramadan. Ya, ada sedikit pencerahan. Kata Rasulullah, carilah, upayakan mencari malam Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Namun ya, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menghitung bilangan ganjil tersebut. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari terakhir min Ramadan, Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fita syatin tabqa, di hari ke-9 yang sisa. Berarti ngitungnya dari belakang. Hari ke-9 yang tersisa. Hari ke-9 yang tersisa. Jadi kalau bulan Ramadan 30 hari tanggal 21. Kalau 29 hari berarti pada malam yang ke-20. Wa fita syatin tabqa, atau 9 hari yang tersisa. Fi sabiatin tabqa, atau 7 hari yang tersisa. Fi khamisatin tabqa, atau 5 hari yang tersisa. Hitung dari belakang. Ini menjadi sulit bagi kita, kenapa? Karena kita belum tahu pasti ya, Ramadan ini 30 atau 29 hari. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, mengatakan, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan yaltamisu lailatul qadri." Awalnya Rasulullah i'tikaf di 10 pertengahan di bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Qabla an tubana lahu, sebelum menjadi jelas bagi beliau kapan sebenarnya malam tersebut. Falamma in qadaina, setelah lewat, amara bil bina faquwid thumma ubinat lahu annaha fil asr al akhir. Akhirnya beliau diwahyukan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fa amara bil bina, kemudian beliau memerintahkan untuk dibuatkan tenda di masjid untuk itikaf. Fa ida thumma kharaja 'ala an-nas, yaitu yang tadi sebelumnya dibongkar dikembalikan lagi tendanya. Ya. Beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, "Ya ayuhan nas, innaha kanat ubinat li lailatul qadar." Wahai kaum muslimin, sebelumnya sudah dijelaskan kepadaku tentang malam Lailatul Qadar, yakni disebutkan tanggalnya. Wa ini kharajtu liukhbirakum, dan aku keluar ini untuk menyampaikan kepada kalian. Liukhbirakum biha. Faja'a rajulani yahtaqani ma'ahuma asy-syaitan. Fa nusituha. Maka ada dua orang yang berselisih, bersama dua orang itu ada setan, akhirnya aku dilupakan malam tersebut untuk satu hikmah. Iya. Allah menghendakinya. Akhirnya malam tersebut tidak disebutkan tanggalnya. Beliau dilupakan. Namun yang pasti di 10 hari di bulan Ramadan. Faltamisuha bil asri al-akhir. Maka carilah di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Iltamisuha fit tasi'ah. Carilah pada hari ke-9. Ini hitungan 10 hari terakhir ya, bulan Ramadan. Carilah ke hari ke-9. Wasabi'ah atau ke-7, wal khamisah atau ke-5. Kalimatnya wa dan ke-7 dan ke-5. Ya. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang perawi bertanya, "Qultu ya Abu Sa'id," bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, rawi yang meriwayatkan hadis ini, "Innakum a'lamu bil 'adad minna," kalian lebih paham tentang bilangan itu daripada kami, yaitu maksud tasi'ah, ya, sabi'ah, khamisah itu apa? Kalian lebih paham daripada kami. Kalau hitungan 9, 7, 5 semuanya paham. Namun dalam hadis ini apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat lebih paham. Maka ya, tabi'in ini bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini. Qala ajal. Benar. Nahnu ahqqu bidzalik minkum. Kami lebih paham tentang bilangan tersebut. Qala qultu matasi'ah usabiyah wal khamisah. Lalu apa maksud kesembilan, ketujuh dan kelima? Qala, jawab Ustaz Al-Khudri, beliau mengatakan, "Idza madat wahidatun wa ishrun," kalau berlalu 21, "falati taliha sintain wa ishrin," berikutnya itu tanggal 22, "fahiyat tasiah," maka itu tanggal ke-9. Allahu a'lam, ya, ini ketika 30 hari ya, maka hari ke-9 itu ketika dihitung dari belakang adalah tanggal 21-nya. Wa idza madat 23 falati taliha sabi'ah, ketika telah berlalu 23 ya, menuju 24, maka malam itulah yang ke-7. Ya, malam 23. Apabila 30 hari. Wa idza madha 25 fala titaliha al-khamisah, dan begitu seterusnya. Jadi menghitung dari belakang. Ya. Menghitung dari belakang. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, Iltamisuha fitasi'ah wasabi'ah walkhamisah yahtamil an yurida bitasi'ah. Ya, kata beliau, ada kemungkinan maksud dengan tasi'ah yang ke-9, tasi' laylah minal ashril al-akhir, hari ke-9, ya, hari ke-9 dari 10 hari yang terakhir. Fatakunu lailata tis'in wa isrin, sehingga malam 29. Ada kemungkinan seperti itu, kata Ibnu Hajar. Wa yahtamil an yurid biha tasi' lailatin tabqa. Ya. Ada kemungkinan pula maksudnya adalah 9 hari yang tersisa. Sehingga atas dasar hitungan ini, ketika kita anggap bulannya 30 adalah tanggal 21. Ya. Baik. Awi sintaini bihasa bitama misyahri wa nuksanihi, atau malam 22, tergantung bulannya itu sempurna 30 hari atau kurang, yaitu 29. Nah, ini artinya menjelaskan kepada kita bahwa mencari malam Lailatul Qadar itu akhirnya kita bisa menyimpulkan, ya, berarti ya 10 hari terakhir itu kita berusaha menghidupkannya. Ya. Karena kita enggak tahu berapa hari bulan Ramadan, sehingga kita sulit menghitung apabila kita hitung dari belakang. Ya. Baik. Jadi caranya adalah menghidupkan semuanya, berarti semampunya. Ya, semampunya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, "Inna Allah ja'ala syahr Ramadan madmaran li khalqihi." Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai medan perlombaan untuk hamba-hambanya. "Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi." Yang hamba-hamba Allah, mereka berlomba-lomba dengan ketaatan kepadanya mencapai ridwan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasabaqa umun fafazu. Kelompok orang mereka berlomba-lomba dengan ketaatan dan mereka pun fazu, ya, beruntung. Wa takhallafa qaumun fa khabu. Sebagian lain mereka tidak ikut berlomba-lomba. Fa khabu, maka mereka pun merugi. Fal ajab, kata Al-Hasan Al-Basri, sangat mengherankan. Minal la'ib wadh-dhahik, orang yang bermain-main banyak tertawa. Fil yaumil ladzi yafusu fihil muhsinun wa yakhsar fihil mubtilun, pada hari di mana mereka orang yang berbuat ihsan akan beruntung dan merugi orang-orang yang berbuat kejelekan. Itu bulan Ramadan. Nah, memang berarti kesimpulannya wallahu a'lam, yaitu kita ya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sulit bagi kita memastikan kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan itulah hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dilupakan. Ya, agar kaum muslimin mereka menghidupkan malam-malam tersebut. Ya, maka persiapkan segala sesuatunya ya untuk menyambut kedatangan malam-malam tersebut. Di antara doa yang diajarkan ya ketika kita mengharapkan malam tersebut, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, araita idza alimtu ayya lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Ya. Ma aqulu fiha, apa yang saya baca doa, apa yang kita yang saya baca? Quli, maka kata beliau, "Innaka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah." Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, dan mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Iya. Ini doa yang disunahkan untuk diperbanyak pada malam tersebut di 10 hari malam bulan Ramadan, sudah terakhir di bulan Ramadan. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi semangat bagi kita semua untuk menyiapkan diri kita menyambut malam-malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.